Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Pada waktu yang lalu kita telah menjelaskan tentang pentingnya akhlak yang baik serta ciri-cirinya. Telah disebutkan bahwasannya tanda-tanda akhlak baik itu terkumpul pada sifat-sifat orang beriman yang terdapat di dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Qudam Al-Maqdisi Rahimahullah ketika telah menjelaskan ayat-ayat tentang sifat-sifat orang beriman, beliau mengatakan ila akhir surah, kepada akhir surah yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang beriman, beliau menjelaskan faman ashkala alaihi haluhu wal yu'rid nafsahu ala hadhil ayah. Maka barang siapa yang dia hendak membentuk, merubah akhlaknya, maka hendaknya ia menimbang, mengukur dirinya dengan ayat-ayat ini, yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang beriman. Pada waktu yang lalu telah disebutkan seperti di dalam surah Al-Anfal ayat kedua sampai keempat, falyuraji. Kemudian juga di dalam surah At-Taubah ayat 112 dan juga di dalam surah Al-Furqan ayat ke-63 ila akhir surah. Maka kata beliau, barang siapa yang dia faman ashkala alaihi haluhu fal yu'rid nafsah ala hadil ayah, barang siapa dia yang ingin membentuk perangainya, syakalnya, perangainya dengan keadaan yang baik, maka hendaknya dia ukur dengan ayat-ayat ini. Nah, maka beliau menjelaskan wa wujudu jami' hadhihi sifat alamatul husnul khuluq. Maka adanya semua sifat-sifat ini seperti di dalam surat, kita kasih contoh surah Anfal ayat ke-2 sampai ke-4. Allah menyebutkan innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Ya, di sini disebutkan sifat orang beriman ketika disebut Allah wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Dijelaskan oleh ahli tafsir bahwasanya wajilat qulubuhum ay khasyatillah, karena takut kepada Allah. Sekarang kita ukur pada diri kita, apakah kita mempunyai sifat seperti itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hati kita bergetar. Kalau belum, berarti kita belum mempunyai sifat ini. Karena sifat orang yang beriman ketika disebut Allah bergetar hatinya karena takut akan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. kita timbang sebagaimana yang dinasihatkan oleh Syekh atau Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah. Kita timbang apakah kita ketika membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala bertambah keimanan kita. Kalau belum, berarti kita belum punya sifat tersebut. Iya. Lalu kemudian kita tanya, mengapa pada diri kita, tanya kepada diri kita masing-masing, mengapa ketika kita disebutkan Allah, bahkan ketika kita salat Allahu Akbar, ketika kita membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, di sana mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bergetar hati kita? Kita koreksi, introspeksi, muhasabah pada diri kita. Mengapa demikian? Nah, maka dijelaskan diantaranya, salah satunya karena disebabkan yang pertama kali, iya, kurang mengerti tentang Allah. Iya. Atau kurang berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak terpatri di dalam hatinya tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat yang mulia, yang mempunyai yang mengatur alam semesta ini, tidak terpatri dalam hatinya. Atau karena memang ghaflah, lalai, adanya lebih hubbu dunya, cinta kepada dunia, sehingga lalai untuk zikir kepada Allah, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau juga disebutkan oleh para ulama diantaranya adalah adzunub, dengan adanya dosa-dosa. Sehingga ketika kita disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bergetar hati kita. Ini sebagai contoh. Ya, masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Kita harus ketika membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan sifat-sifat orang beriman, coba kita timbang diri kita, sudahkah kita mempunyai sifat seperti itu? Semua kita, tidak terkecuali yang berbicara di sini juga demikian. Iya. Untuk kita yang menginginkan ittiba kepada Rasulullah SAW, yang ingin mempunyai akhlak yang baik, mari kita timbang diri-diri kita, nah, dengan ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang beriman. Nah, maka kalau sudah mempunyai sifat yang disebutkan, ya, berarti di sana alamatu husnul khuluq. Ada tanda-tanda di sana akhlak yang baik. Sebagaimana beliau mengatakan wujudu jami'i sifat alamatul husnul khuluq. Ya, adanya semua sifat-sifat ini, yaitu sifat-sifat orang-orang beriman, itu merupakan tanda dari akhlak yang baik. Nah, kalau secara menyeluruh mungkin diri-diri kita juga, iya, mungkin tidak ada yang bisa secara keseluruhan, kecuali orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih mempunyai akhlak yang baik. Ya tentunya, nah, kita berusaha mayoritasnya sifat akhlak baik kita, iya, ada. Walaupun di sana ada yang namanya kita manusia mempunyai kekurangan, yang kita diperintahkan untuk berusaha setiap hari untuk memperbaiki diri agar bisa bersifat mempunyai sifat akhlak yang baik sebagaimana dalam sifat-sifat orang beriman. Selanjutnya wafaqdul jami'iha alamatu su'ul khuluq. Maka hilangnya seluruh tanda-tanda sifat-sifat orang beriman tersebut, maka merupakan tanda-tanda jelek akhlaknya. Nah, tanda-tanda jelek akhlaknya. Iya. Menunjukkan dia tidak bersifat seperti sifatnya orang beriman. Sifatnya jelek. Nah, selanjutnya wa wujudu ba'duha dunal ba'd yadullu ala ba'di dunal ba'd fal yastaghil bihifdhi ma wajadahu wa tasilu ma faqdahu. Makanya selanjutnya kata beliau, ada sebagian sifat-sifat yang baik dan juga ada yang tidak pada kita, menunjukkan bahwasanya ada padanya sebagian sifat yang baik, sebagiannya adalah sifat yang jelek. Nah, itulah mayoritas diri-diri kita. Lalu bagaimana nasihat beliau? Fal yastaghil bihidzi ma wajadah wahtasila ma faqadah. Maka sibukkan diri untuk menjaga ciri-ciri alamat akhlak yang baik itu yang sudah kita dapati, yang sudah kita berusaha mempunyai sifat tersebut, dijaga. Nah, dan berusaha menyibukkan diri mendapatkan akhlak-akhlak yang baik yang lain yang belum kita dapati. Artinya dengan menghilangkan akhlak-akhlak yang jelek pada diri kita. Maka dari sini menunjukkan bahwasannya isyarat dari beliau menunjukkan yang namanya akhlak yang baik yang pada seseorang bisa saja hilang ya dari diri kita. Demikian pula akhlak yang jelek itu bisa saja hilang kemudian menjadi akhlak yang baik. Artinya di sini seseorang sangat berpengaruh ya akhlaknya dengan beberapa faktor, di antaranya adalah karena adanya bercampur baur dengan orang-orang yang lain. Artinya pergaulan. Ya, isyarat di sini menunjukkan seseorang yang akhlaknya baik itu kan bisa akan berubah. Ya, menjadi akhlaknya jelek, dia sudah berusaha. Kemudian demikian akhlak yang jelek itu bisa berubah dengan adanya usaha. Sebagaimana sudah kita sebutkan bahwasanya akhlak ada yang memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang usaha dari seseorang. Dan akhlak yang baik itu bisa berubah. Iya. Karena adanya pengaruh dari luar yang dominan mempengaruhi akhlak seseorang. Maka di sana adanya pergaulan itu akan mempengaruhi akhlak seseorang. Dia menjadi baik, semakin baik ketika dia tepat memilih teman, tepat memilih pergaulan. Dia akan menjadi semakin jelek ketika dia salah di dalam bergaul. Orang yang salah bergaul yang tadinya baik akan dia rusak akhlaknya. Orang yang jelek rusak akhlaknya ketika dia tepat di dalam bergaul, maka dia akan membaik pergaulannya ketika dia menginginkan adanya usaha memperbaiki diri. Dan ini dijelaskan oleh para ulama seperti yang dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Ibrahim Al-Utsman Al-Kuwaiti. Beliau ketika menjelaskan bahwasannya bercampur baurnya manusia ini mempunyai pengaruh yang sangat besar. Ala ahlakil mukhtalit bihim wa adatihim wa aqaidihim. Iya. Sangat berpengaruh besar masalah akhlak. Akhlak-akhlak ketika ia bergaul bercampur baur dan dengan kebiasaan-kebiasaan dan akidah-akidah. Makanya bahaya kalau seseorang berbaur dengan ahlul batil. Iya, keadaannya akan bahaya, berpengaruh terhadap akhlaknya, berpengaruh terhadap kebiasaan-kebiasaan, dan berpengaruh kepada akidah. Nah, makanya Rasulullah SAW menasihati apa? Al-mar'u ma'dini khalili. Seorang itu, agama seorang itu tergantung ke temannya. Teman yang dia jadikan saling kasih sayang atau saling tolong-menolong. Bahkan jangankan manusia dengan manusia yang lain, seseorang ketika bergaul dengan hewan itu pun akan berpengaruh sangat besar. Kata beliau, innal insana yata'atsar biman yukhalitah minal bashar bal innahu yata'atsar hatta bil baha'im idza khalataha. Sesungguhnya seseorang akan terpengaruh terhadap orang yang dia bercampur baur dari kalangan manusia. Bahkan kata beliau, sesungguhnya seseorang akan berpengaruh sampai-sampai dengan hewan-hewan ternak ketika dia bercampur baur dengan hewan ternak itu. Wa yaqtabi syai'an min tiba'iha, maka dia akan terbiasa dengan sesuatu dari tabiat-tabiat hewan itu. Fal ghaladh fi ahli al-ibil wal ghanam fiha sakinah. Maka kita lihat bagaimana sikap keras yang ada pada orang yang dia sering bergaul dengan unta. Ya, sebagai pengembala unta. Nah, karena sering berbaur dengan unta, sikapnya keras. Sedangkan ghanam, orang yang dia mengembala ghanam, domba, di sana adanya sakinah, tentram, ketenangan. Banyak kata beliau, walam yub'ats nabiyyun qat ila kana ra'iyan lil ghanam. Tidaklah diutus seorang nabi satupun kecuali menjadi seorang pengembala kambing, karena di sana adanya sakinah, adanya kesabaran. Nah, ini menunjukkan berpengaruh. Bahkan terbukti, coba kita perhatikan seseorang yang kalau senang kucing, nah kita perhatikan sikapnya, ya kelemat kelemut, ya seperti malu-malu seperti kucing. Maka kadang kita menyebut jangan malu-malu kucing. Ya memang kenyataannya seperti itu. Nah, karena wallahu a'lam bishawab, mungkin dia sering bergaul dengan kucing. Nah, akan berpengaruh. Syahidnya di sini bahwasanya seseorang dari dalam bergaul itu sangat berpengaruh terhadap akhlak, bahkan akidah, keyakinan dan kebiasaannya. Sebagaimana dikatakan Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, "Inna an-nufus tata'assa bima tushahiduhu min ahwali abna'il jins." Sesungguhnya jiwa-jiwa itu akan menteladani, mencontoh dengan apa yang ia saksikan dari keadaan-keadaan anak-anak yang sejenisnya. Nah, maka di sini menunjukkan untuk kita berhati-hati di dalam memilih teman bergaul yang kita jadikan sebagai teman dekat, kerabat. Atau bahkan ini masuk mencakup seseorang yang ingin menikah. Kalau seorang bujang ingin menikah mencari seorang wanita, dia harus cari wanita yang salihah. Demikian pula seorang wanita yang salihah, dia harus mencari lelaki yang saleh. Karena apa? Karena bahayanya pengaruh sudah capek-capek mendidik, orang tua mendidik dengan didikan yang sunnah, tapi salah memilih teman hidup sehingga menjadi bumerang atau sengsara bagi dirinya, rusak akhlaknya. Seperti di kejadian Imran bin Hitan. Kita kenal Imran bin Hitan adalah seorang yang banyak ilmunya, bahkan disebut seorang imam. Tetapi apa? Terpengaruh menjadi khawarij dengan sebab apa? Dengan seorang istri yang dia mempunyai pemahaman khawarij. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan sebagai nasihat. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.